Efesus bab 3. Keni kasaba pekaulo Paulus e penjara pola na Isa Almasih kaangkui kaperloane sampian sebeni Yahudi. Tanto sampian ampon miar sece Allah, pola na kesayana maringa kilelakon panik ke kakaulo kaangkui kaperloane sampian. Allah mo ka Rosiana rencanana e kabele kakaulo. Parkara penekabik kaulo ampon eseputaki etas kalaben rengkes. Mon sampian maos, tanto sampian ngarte ka Rosia parkara Almasih, akatise ampon e kaoningi kaula. Ki dimen Rosia genika tak oning e buka kemanusa, nanging samangken rona ala ampon anyata aki parkara kepenika, kasul rasul sarang bina apina. Rosia kepenika engki penika, kalaben perantarana kabar bagus genika, oreng sebeni Yahudi, norok ngerasa aki kat berkata ala seki dimen namung esedia aki kering-oreng Yahudi. Reng orang sebeni Yahudi kenika ampun deti anggotana beden sesetong, benorok narima ponapa seecenci aki Allah kalaben perantara anak Isa Almasih. Kaula oleh peparing dari Allah, engki paneka lelakon, kaula epakon mebeletra kabar bagus kenika. Kaula narima peparing kenika kalaben perantara anak kobel sana Allah sealako edalem abek kaula. Kaula penika sepaling nispa iantarana sederjana umat manusia. Nanging ala maringi kaula peparing setalebet rajana. Engki panikah, kaula epakon aberta aki kering oreng sebeni Yahudi kabar bagus parkara kasokiana Almasih setade akhirah. Cukan sepaja kalaban perantarana kaula setajana oreng pada oning. Katipun apa ala, alampa aki setajana rencana nasing abitiki dimin erosia aki kemanosa. Maksud ala, sepaja semangken penikah, kalaban perantarana jemaat, Teja sing astane kau kubasaan elange oning kesterjana kebijaksanaan ala seacem-acem bucute. Ala alapa aki kini kami norot rencanana selangkeng. Seelampa aki kalaban perantarana Guste Isa Almasih. Kalaban parcaja ka Almasih. Jukan kalaban dadi setong sarang salerana. Sampian sarang kaulus teja pada eparingi kebebasan nyemai ala kalaban keparcajaan seraja. Dadi parnyoonan kaula ingki panika. Sampian tak usah koboter mikirkan sangsaraan seetangkung kaula polane sampian. Sabab setejana kepenikah, keangkui kabecean sampian. Kini kesabab bekaula asojud ia junana ramah. Dari ramah penikah, seniap keluar ke eswar ke sering epumi, narema seepatet sekhusus. Kaula nyoon moga-moga ala semahamolja, kasokkan nama kuat sampian sarang erona. Moga-moga polane sampian parcaja ke Almasih, Almasih kasokana alengki edalam atena sampian, ben odik na sampian edesaraki sarang ekobasai kataresnaan. Kaula adua, moga-moga sampian sarang sedajana omada Allah, ngagelies sepon apa lebur sarang lanceng, tengki sarang dalam kataresnaan Almasih, sita ipahami salam dalam sarang akala manusia. Moga-moga sampian oninga kakataresnaan Almasih, supaya sampean aes sesarang kapribadiana Allah sesampurna. Kalaban ko basana Allah sebeceng Allah ko edalem sampean sarang kaula sedaja. Allah kenging alapa aki alebian dari seekening soon otabe ekening pekir sarang sampean ben kaula sedaja. Ngiring amolja aki Allah ron temuron edalem jemaat. Kalaban perantara na Isa Almasih. Salancenga. Saterosa. Amin.